بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita akan masuk pada bab baru, bab tentang ajal tiap makhluk telah sempurna. Ya, ajal tiap makhluk akan tiba setelah sempurna rizki mereka. Nah, jadi kalau sudah di dalam catatan takdir rizki mereka sudah terpenuhi semua, maka barulah mereka akan mendapatkan ajal kematian. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, wal khalqu mayyituna bi ajalihim عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. Dan para makhluk akan mati dengan ajal mereka ketika telah habis bagian rizkinya dan telah terputus langkah hidupnya. Nah, jadi dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani bahwa seseorang akan mati jika sudah habis ketentuan rizki dia. Sesuai dengan dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hadza rasul rabbil alamin Jibril nafatha fi raw'i أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها." Ini adalah utusan Rabbul Alamin, yaitu Jibril alaihi salam, meniupkan pada jiwaku, menyampaikan wahyu kepada jiwaku, "أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها," bahwa tidaklah akan mati suatu jiwa sampai sempurna rizkinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar tetap berusaha mencari rizki dengan cara yang halal. wa in abta'a 'alayha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Jika dilambatkan rizki itu, fattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Jalankan perintah-perintah Allah, jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Jauhi yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah bisa berupa kesyirikan, bisa berupa kebid'ahan, bisa berupa kemaksiatan. Tetap bertakwa kepada Allah, meski rizkimu terasa lambat. Wa ajmilu fit talab, tetaplah berusaha memperbaiki upaya untuk mencari rizki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khudhuhu bi ma'siyatillah. Janganlah karena engkau merasa kimu lambat datangnya, kemudian engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya tidaklah boleh didapatkan rizki yang ada di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Nah, hadis riwayat Al-Bazzar Ibnu Abi Dunya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, artinya seseorang untuk mendapatkan rizki itu bisa dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Tapi yang diperbolehkan secara syariat hanya mencari rizki dengan cara yang halal. Orang untuk mendapatkan uang bisa dengan cara yang syar'i, dengan cara yang tidak bertentangan dengan syar'i, berniaga, berjual beli, ya, kemudian bekerja untuk mendapatkan upah. Nah, dalam hal-hal yang halal. Nah, ada juga yang mendapatkan rizki dengan cara yang haram, dengan menipu. Nah, kemudian merampas harta orang lain, nah, mencuri, merampok, nah, itu cara-cara yang haram. Nah, sama-sama dapat uang, tetapi yang diperkenankan dalam syariat hanyalah yang halal saja, yang diperbolehkan saja. Nah, jangan sampai kita merasa ketika lambat rezeki datang, sedikit yang kita terima, kemudian kita berusaha mencari uang atau harta dengan cara yang haram. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tastabti'ur rizqa, fa innahu lan yamut al-'abdu hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu. Fa ajmilu fi at-talab." Akhdhil halal wa tarkil haram. Janganlah menganggap lambat datangnya rizki, karena tidaklah seorang hamba meninggal hingga disampaikan kepadanya akhir rizki untuknya. Maka perbaguslah dalam mencari rizki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim disepakati kesahihannya oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Nah, semakna dengan hadis sebelumnya, hadis ini menunjukkan bahwa kalau di dalam catatan takdir sudah ditulis bahwa sesuatu itu bagian rizki kita, maka sebelum kita mendapatkan sesuatu itu, kita belum meninggal. Kita belum mati. Nah, jika suatu makanan, misalkan, ya, telah ditetapkan dalam takdir bahwa itu memang rizki kita, akan kita makan, maka pasti kita akan makan makanan tersebut. Nah, tidak akan luput dari kita. Ya. Kalau kita belum makan makanan itu, kita belum meninggal. Nah, itu rizki, baik itu makanan, minuman, ya, pakaian, sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, dan juga sesuai dengan keyakinan terhadap takdir yang sudah pernah kita bahas, hadis yang disampaikan oleh sekian sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, riwayat Ahmad, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, bahwasanya seorang harus meyakini annama asabaka lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Segala sesuatu yang telah tertulis dalam takdir akan menimpa engkau, akan sampai kepadamu, maka tidak akan luput darimu. Sebaliknya, sesuatu yang telah tertulis dalam takdir tidak akan sampai kepadamu, maka tidak akan bisa engkau dapatkan. Nah, baik. Jadi, ajal seseorang, ajal makhluk, itu kalau sudah sempurna seluruh rizki, ya, bahkan akhir rizki dia sudah dia nikmati, maka jadilah dia meninggal. Nah, dan Nabi memberikan bimbingan, fa'ajmilu fitat, berbaiklah, ya, berusahalah untuk baik di dalam mencari rizki. Nah, jangan sampai jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Seperti misalkan kalau kita bekerja, ya, ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, pertanyaan dari seseorang, bagaimana saya ingin masuk kerja tapi saya diperintah untuk mencukur habis jenggot saya. Nah, maka Syekh bin Baz rahimahullah memberikan bimbingan bahwa jangan ditaati, itu sebuah kemaksiatan. Nah, ini secara makna fatwa dari beliau, dan rizki Allah itu banyak masih. Jangan sampai kita ketika akan masuk, kita dipersyaratkan melakukan kemaksiatan untuk mencari rezeki itu. Nah, baik sebelum masuk atau terlebih lagi ketika kita sudah masuk di dalamnya. Kalau di situ ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, ada kemaksiatan, ya, apalagi dosa besar, maka jangan. Jangan masuk ke dalamnya. Nah, baik. Perbaikilah di dalam mencari rizki. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia, inqita' atharihim, akan terputus langkah hidupnya. Nah, terputus langkah hidupnya artinya dia tidak bisa berbuat kebaikan lagi secara langsung. Dia tidak bisa sholat. Nah, dia tidak bisa lagi untuk melakukan sedekah. Dia tidak mampu lagi untuk berzikir. Nah, dia tidak bisa lagi untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dengan dia meninggal dunia. Terputus sudah kesempatan dia untuk beramal. Nah, maka senyampang kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesempatan kita untuk beribadah, untuk melakukan banyak amal ketaatan kepada Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa menambah amalannya secara langsung, dirinya sendiri. Nah, bahkan sekedar sholat 2 rakaat saja, dia sudah tidak bisa lagi. Nah, maka di situ, saat kita masih mampu untuk melakukan ibadah, sebaiknya dia berusaha memperbanyak ibadah itu. Nah, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan, ya, orang yang sudah meninggal dunia, mereka sangat berharap kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh, meski cuma sekedar sholat 2 rakaat saja. Seandainya disuruh untuk memilih, dia kembali ke dunia untuk menikmati seluruh nikmat dunia, atau dia kembali ke dunia hanya untuk sholat 2 rakaat, dia akan memilih untuk sholat 2 rakaat saja. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin faqala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah kubur, kemudian beliau berkata, "Man sahibu hadzal qabri?" Siapakah orang yang di dalam kubur ini? Faqalu fulan. Para sahabat menyatakan fulan. Ya. Disebut nama oleh sahabat, tapi perawi hadis ini hanya menyatakan fulan. Faqal, kemudian Nabi SAW bersabda, "Atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." Sungguh, dua rakaat salat yang bisa dikerjakan olehnya lebih ia sukai dibandingkan seluruh yang tersisa dari dunia kalian. Rakaatani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Dua rakaat seandainya dia diberi kesempatan untuk melakukan, dihidupkan lagi untuk sholat dua rakaat, itu dia akan pilih dibandingkan dia memilih dunia yang tersisa dari dunia kalian. Hadis riwayat At-Tabarani dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atani khafifatani mimma tahqiruna wa tanaffaluna yaziduhuma hadha yushiru ila qabrihi fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum." Dua rakaat ringan yang kalian remehkan dan yang berupa salat nafilah, salat sunnah, yang bisa menambah amalan soleh bagi penghuni kubur ini, ya, Nabi menunjuk kepada kuburan. Lebih ia cintai dibandingkan dunia kalian yang masih tersisa. Dua rakaat ringan yang kalian remehkan dan yang berupa sholat nafilah yang bisa menambah amalan soleh bagi penghuni kubur ini, ya, beliau menunjuk kepada kuburan, lebih ia cintai dibandingkan dunia kalian yang masih tersisa. Hadis riwayat Ibnu al-Mubarak dalam Az-Zuhud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nah, jadi orang yang sudah meninggal dunia akan terputus langkah kehidupannya. Nah, karena itu kita memanfaatkan, kita seharusnya memanfaatkan hidup kita untuk banyak melakukan ibadah, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga mestinya berusaha agar selama hidup kita ini, ya, kita mencari atau mengupayakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang pahalanya terus mengalir. Meski kita sudah meninggal dunia, tapi masih tetap tercatat pahala bagi kita. Ada 7 perbuatan yang kalau dikerjakan oleh seseorang, pahalanya akan terus mengalir meski dia sudah berada di alam kubur, di alam barzakh. Disebutkan dalam hadis Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautih." Ada 7 hal yang pahalanya akan mengalir untuk seorang hamba setelah matinya. Wa huwa fi qabrih, padahal dia sudah berada di dalam kuburnya. Man 'allama 'ilman, yang pertama seorang yang mengajarkan ilmu. Seorang yang mengajarkan ilmu. Nah. Jadi ini penting bagi kita ketika kita menuntut ilmu, niatkan dengan niat yang baik dan benar sebagaimana bimbingan sebagian ulama, bahwa niat mencari ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi thumma an ghairihi, menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan dalam diri kita, kemudian kita berusaha menghilangkan ketidaktahuan itu dari orang lain, dari saudara-saudara kita. Nah, mengajarkan ilmu itu termasuk amal yang bisa mengalirkan pahala seseorang meski dia sudah meninggal dunia. Au kara nahran. Yang kedua, atau dia membuat sungai menjadi dalam. Dia keruk sungai itu. Sungai yang mungkin dangkal karena semakin banyak sampah atau segala hal yang membuat sungai itu tidak dalam. Kemudian dia mengeruk sungai itu sehingga menjadi lebih dalam. Airnya semakin lebih banyak, semakin banyak sehingga bermanfaat bagi orang. Upaya itu, ya, kalau kemudian dia meninggal, dia masih bisa mendapatkan limpahan pahalanya. Au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur. Dia gali sumur. Awalnya di daerah itu tidak ada air, kemudian dia gali sumur. Dia ikhlaskan itu untuk Allah dan agar kaum muslimin bisa mengambil manfaat. Kaum muslimin dan orang-orang di sekitarnya maupun hewan-hewan makhluk hidup juga bisa mengambil manfaat dari air yang mengalir itu. Ya. Maka ini selama air itu dimanfaatkan oleh makhluk hidup, dia akan dapat pahalanya. Au gharasa nakhlan, atau dia menanam kurma. Menanam kurma. Nah, disebut dalam hadis yang lain, tanaman apapun, ya, yang ditanam kemudian daun-daunnya dimakan oleh burung, ya, buah-buahnya dicuri oleh seseorang, itu semua terhitung sedekah. Nah, au bana masjidan, atau membangun masjid. Ya, membangun masjid. Ya. Kalau di selama masjid itu dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah di atas tauhid dan sunnah, nah, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang membangun masjid tersebut. Aw waratha mushafan, atau mewariskan mushaf. Dia wariskan mushaf, dia berikan, kemudian mushaf itu dia dibaca oleh anak cucunya, ya, atau orang yang diberi oleh dia. Dia sudah meninggal, dia masih akan dapat aliran pahala itu. Nah, maka kita bisa, kalau ada kelebihan dana, ya, mungkin ada ma'had-ma'had ahlu sunnah, yang di situ ada para penghafal Al-Quran, ya. Tapi kekurangan mushaf, kita bantu. Agar mushaf-mushaf itu termanfaatkan pada orang-orang yang tepat, ketika mereka baca, mereka jadikan sebagai alat untuk menghafal Al-Quran, dengan mushaf yang kita berikan, kalau kemudian kita mati, kita masih dapat aliran pahala dari sana. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan seorang anak yang memohonkan ampunan untuk orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Nah. Jadi ini amalan yang bisa membuat seseorang mendapatkan kebaikan. Ya, anak yang beristighfar untuknya. Dan ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa kalau kita ingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, salah satu bentuk amal kebaikan yang bisa kita lakukan istighfar untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Untuk orang tua yang sudah meninggal, atau salah satu atau keduanya yang sudah meninggal dunia, akan sampai manfaatnya kepada orang tua kita. Nah, misalkan ayah kita bernama Muhammad misalkan, kita mohonkan ampunan kepada Allah, Allahumma ighfir li abi Muhammad, ya Allah ampunilah ayahku Muhammad, kita sebut nama, atau tidak kita sebut nama, Allahumma ighfir li abi, ya Allah ampunilah ayahku. Nah, kita sebut dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang kita pahami, mohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa ada seorang yang ketika masuk ke dalam surga, dia melihat kenapa tingkatan surga lebih tinggi dari yang semestinya. Semestinya saya tidak berada di tingkatan setinggi ini. Maka disebut dalam hadis itu, bistighfari waladika laka. Engkau sampai tingkatan seperti ini dengan sebab istighfar dari anakmu. Maka kalau kita memiliki anak yang saleh, ya, yang memohonkan ampun kepada Allah, kalau kita sudah meninggal, kita mendapat manfaat itu. Nah, baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Satu bab tentang ajal tiap makhluk barulah terjadi ketika telah sempurna rizki mereka. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Bisa disampaikan oleh admin. Tafadhol. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, ada yang bertanya. Baik, ada yang masuk di sini? Ya, Ustaz, ada. Pertanyaan? Bagaimana mengqadha utang puasa Ramadan orang yang telah meninggal dunia karena sakit yang berkepanjangan? Bagaimana pula dengan utang puasa Ramadan yang belum dilunasi semasa sehat? Nah, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki tanggungan puasa, maka puasanya dilakukan oleh walinya, oleh ahli warisnya, oleh anaknya mungkin, atau kakaknya, adiknya, ahli waris. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang puasa apa yang bisa diganti. Sebagian ulama menjelaskan itu hanya terkait dengan puasa nazar saja. Sedangkan yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah puasa apa saja yang menjadi tanggungan itu bisa diganti oleh ahli waris yang masih hidup, termasuk puasa wajib Ramadan. Nah, dengan catatan, dengan ketentuan, orang tersebut pernah ada kesempatan untuk mengganti puasa Ramadan, tapi dia tidak menggantinya. Kalau kemudian dia meninggal, maka dia punya tanggungan. Sedangkan orang yang semasa hidup, dia tidak punya kesempatan untuk mengganti, maka dia tidak punya tanggungan. Saya beri contoh yang dicontohkan oleh para ulama. Misalkan seseorang fulan sakit di bulan Ramadan. Sakit 2 hari di bulan Ramadan. Nah, rencana dia akan mengqadha di bulan lain setelah selesainya Ramadan. Tapi qadarullah dia meninggal di tanggal 2 Syawal. Tanggal 2 Syawal dia meninggal. Dia tidak ada kesempatan mengqadha. Yang seperti ini tidak terhitung punya tanggungan puasa. Ahli warisnya juga tidak perlu mengganti. Nah. Baik. Kemudian, orang yang punya tanggungan puasa, nah, seperti tadi dia punya tanggungan 2 hari puasa, 2 hari bulan Ramadan dia sakit. Kemudian dia sembuh, Syawal sembuh. Nah, Dzulqa'dah sehat, alhamdulillah. Dzulhijjah juga demikian. Sebenarnya dia memiliki kesempatan untuk mengganti, nah, tapi dia tunda. Dia masih tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Dia rencananya ingin mengganti di bulan Muharram sebenarnya. Tapi sebelum bulan Muharram datang, dia meninggal dunia. Maka orang yang seperti ini punya tanggungan 2 hari tadi. Yang itu bisa diganti oleh ahli warisnya. Misal dia punya anak 2, ya, masing-masing anak mengganti 1 hari 1 hari, boleh. Tidak mengapa. Nah. Oh iya. Yeah. Apakah boleh batalkan sholat sunnah bila ada sesuatu perlu diuruskan namun bukan perkara yang terdesak? Boleh. Sholat sunnah tidak mengapa ya, dibatalkan. Nah, kalau dirasa perlu untuk dibatalkan. Nah, demikian juga puasa sunnah juga boleh dibatalkan di perjalanan. Tapi kalau puasa wajib itu bisa berupa puasa Ramadan atau puasa pengganti Ramadan. Nah, itu juga tidak boleh dibatalkan di pertengahan. Nah, tapi kalau puasa sunnah tidak ada masalah. Apa hukum mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al? Dan apakah jika seorang mengatakan ini bila ditegur tentang suatu dia buat salah, misalnya dia lambat kerja, apakah boleh mengatakan kalimat ini? Qadarullah wa masya'a fa'al itu bimbingan Nabi ya kepada seseorang yang mendapatkan suatu hal yang tidak dia sukai. Ya. In asabahu syai la taqul law anni fa'altu kadza wa lakana kadza wa kadza. Kalau terjadi sesuatu yang tidak dia senangi, jangan dia mengatakan duhai seandainya saya berbuat begini, nanti mestinya akan terjadi begini dan begini. Fa inna law taftahu amal asyaitan. Karena law itu adalah akan membuka pintu syaitan, membuat seorang semakin bersedih, tidak terima dengan takdir Allah, nah, dan semisalnya. Walakin qul qadarullah wa masya'a fa'al. Tapi ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini semua terjadi atas takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, mestinya itu diucapkan oleh seseorang yang mendapat musibah atau suatu hal yang tidak dia senangi. Bukan sebagai ucapan untuk beralasan melakukan kesalahan. Ya, karena dia salah, kemudian supaya tidak disalahkan, dia mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Kenapa kamu mencuri? Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini salah. Kenapa kamu minum khamr? Qadarullah wa masya'a fa'al. Ya. Beralasan dengan takdir untuk menghindar dari hukuman, itu dilarang. Tidak boleh. Tapi kalau seorang sudah bertaubat dari dosa itu, dia sudah bertaubat, dia menyesal, dia salah. Iya, saya salah. Ini kesalahan saya. Kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, ya. Kemudian dia meninggalkan hal itu. Dia meninggalkan hal itu, menyesal benar, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Setelah itu dia menyatakan qadarullah wa masya'a fa'al, maka itu boleh. Tidak mengapa. Seperti yang pernah kita bahas dalam pembahasan tentang takdir seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Baik, afwan, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita. Al-afu minkum atas kurangan yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Banyak saya